Ini adalah sebuah kisah yang mungkin kita alami setiap hari. Tapi terkadang kita suka lupa betapa besarnya jasa guru bagi kita semua. Kepada seluruh ibu bapak guru yang ada di seluruh Indonesia, betapa besarnya jasa kalian bagi kita semua.